Jadi idal takol muslimani daifihima falqotil wal matul finnar. Jika dua orang muslim bertemu sama-sama bawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Makanya kita harus syukur sekali Indonesia itu paling menghindari membunuh. Karena kalau sesama muslim membunuh itu ancamannya berat, sama-sama masuk neraka. Bukan sekedar diboyong dari pondok tebuyurang, itu neraka. Gitu. Kalau dibayang pondok, gampang pondok lain. Logika sahabat begini, hadza al-qatil, fama balu maktul. Oke ya Rasulullah, kalau al-qatil masuk neraka namanya pembunuh, oke kita terima. Tapi fama balu maktul, lalu dosanya yang terbunuh itu apa? Wong dia korban kok dia dibunuh? Apa jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya innahu kana harison ala qatli sahibnya, dia juga mentalnya pembunuh, cuma nasibnya terbunuh. Jadi seperti misalnya sampean hasud saya, itu enggak perlu disakeni. Sebenarnya sampean yang inginnya ya menggusur saya, cuma nasibnya tergusur gitu. Makanya kalau ada orang rebutan pacar kok kalah itu enggak usah disakeni. Sebenarnya mentalnya dia perebut. Cuma nasibnya kalah gitu. Jadi apa ya? Ya tadi. Ya ini penting ya, penting sekali. Jadi sebetulnya ketika duel itu semuanya kan mentalnya pembunuh. Maka dia nasib saja sebagai maktul, tapi mentalnya, karena dia mentalnya, niatnya, komitmennya pembunuh, maka dia sama-sama di neraka. Maktul itu fakta, faktanya terbunuh, tapi mentalnya, dia hukumannya sebagai pembunuh. Sama kalau sampean berebut itu mentalnya ya berebut, cuma nasibnya kalah atau terebut. Itu soal nasib. Ini saya baca dulu ya, guru-guru Mbah Hasyim supaya clear. Selama ini yang dikenal kan beliau ngaji sama Syekh Mahfud, Syekh Khatib Minangkabau. Ini di kitab ini, kita baca sesuai harokat yang ada di kitab ini. Nanti kalau sampai tidak cocok karena beda madhab, ya nggak apa-apa asal terus saja. Karena baca kitab itu unik. Kadang-kadang satu guru sama guru yang lain itu beda-beda. Biasanya guru itu nggak mau kalah. Mbah Mun itu sering cerita, ada kiai maknani wati ini lanwit alu. Itu muridnya ngerudu karena pernah mondok itu nggak gitu. Pak guru, di kitab saya maknanya itu pohon elu. Lah iya cung, wit lo kena gua alu, kata guru-guru. Karena gurunya gak mau kalah. Ada yang guru itu salah baca, wal jarodin lan lawang. Muridnya gak terima. Pak Yai saya pernah ngaji itu maknanya walang. Lah iya walang, saya neng lawang cung. Itu memang kasus makna-makna di Jawa itu banyak. Karena awalnya memang wis rodok bodoni. Kenapa saya bilang bodoni? Ini yang bilang Mbah Mun, makna Jawa itu ada bodoni ini ya. Karena watin itu kan gak ada di Indonesia. Tapi kiai itu malu kalau gak bisa maknani. Akhirnya watin ini wet lu. Tanyakan orang pakar ahli Jawa, ya gak tahu lu itu apa. Kok ibu tuwe kiai itu ada lafad, ya ada. Ada maknanya, padahal jenis itu gak ada di Indonesia. Haudat, itu maknanya kayak Jawa sekedup. Sekedup itu rumah kecil yang ada di Unta zaman dulu. Di Jawa ada enggak? Ya ada, kalau kamu tanya orang Jawa ini apa namanya? Namanya ya rumah kecil di atas unta. Tapi kiai Jawa dulu punya makna namanya apa? Segedup. Kiai Jawa itu luar biasa improvisasinya. Ya rodok bodoni itu. Lah yang sering bodoni itu bab halal haram. Tapi bodoni apik. Yang tidak semua bodoni itu buruk. Kadang wajib. Betul ya? Ini sama tergesola. Ini karena keahlian saya juga barokahnya Mbah Hasyim Asy'ari supaya beliau senang. Beliau senang, karena para nabi, para wali, para ulama itu tidak meninggal. Tadi kalau Mbak Anita bilang wafat itu, kalau dalam bahasa Arab wafa ya fi wafaan itu maknanya nuhoni, nuhoni itu sudah memenuhi. Jadi sebenarnya memang tidak pernah ada orang mati itu. Jadi kita punya jatah umur, jatah rezeki, sudah terpenuhi semua, namanya wafat. Dari kata wafa ya fi wafaan, sesuatunya sudah penuh, maka diambil. Kalau roh sendiri tidak pernah meninggal. Ya roh sendiri, kalau Mbak Anita bilang kita memperingati kehidupan Gus Dur ya memang hidup, karena tadi gak ada siapapun bilang orang itu mati. Orang mati itu adalah jasad, rohnya diambil dari jasad. Lah roh sendiri ini gak pernah berstatus mati, karena makanya orang Jawa semua sepakat wong mati ku piye, sing nyawane dijabut, jasadnya mati, nyawanya diambil, kemudian nyawa ini yang mengalami dapat nikmat. Maka keyakinan ahli sunnah wal jamaah ini perlu didoakan, karena menghadapi Allah butuh pangan doa, dan doa itu enggak pernah salah karena otoritas doa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa kamu nyemprit Allah, Allah ini sudah akhirat loh, amal enggak ada gunanya loh, enggak bisa. Allah tetap zat yang bisa mengabulkan doa siapa? Ya ahli sunnah berpendapat doa itu yanfaul mayyit, doa itu manfaat untuk ya Mbah Hasyim Asy'ari ngarang secara spesifik risalah an ahli sunnah wal jamaah. Di antara yang paling pokok adalah doa yanfaul mayit, doa itu manfaat pada mayit. Ini saya hitung ya guru-gurunya Mbah Hasyim.

nanti saya tinggal di sini ada cerita-cerita sampai beliau berteman orang Eropa, terus beliau macam-macam sampai terus tak teruskan. Suma arsalatku syirka ila Indonesia amin 1929 watana kolafika sirim nal mudun wa maka takhiran fi madinati Surabaya di Jawa Syarqiyah wa min huna badatil hidayah wa taufik taku danihi ilal khairi hadas lautil hadas abil amil ala diakti fatro tastiro. Jadi orientalis tadi ketika berteman Mbah Hashim lama-lama tertarik oleh Islam, kita mulai tertarik dengan Islam. Wa sya'ara bil istiqtara aruhi wal amnitam wa kaifa ya'budu rabbahu ibadatan haqiqiyah. Terus mulai tertarik dengan Islam, terus konsultasi sama Mbah Hashim. Jadi tertariknya barokahnya Mbah Hashim. Orang ini kemudian wabakiyal muhandis. Muhandis itu insinyur Karel von Schmidt fi Indonesia hatan dalatil harbul alamiyah, sehingga perang dunia kedua selesai. Wa indama qawamal Indonesia didal hukmil al-Hulandi fi harbil istiqlal am wakanan muhandis fi sufil Indonesia dafa'u islamuhu liyasyarika sa'atrusi. Ini saya cerita. Jadi Mbah Hashim pernah mengislamkan orang Belanda, orang Jerman, orang apa? Orang Jerman. Terus orang ini hidup di Hamburg sampai ya sampai akhirnya beliau dakwah Islam di sana. Jadi ini apa? Supaya sampean tahu bahwa Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Ya, Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Jadi. Terus ketika ngadepi Indonesia yang dijajah, ya Indonesia yang dijajah, ini Mbah Hashim bersama kawan-kawannya sepakat kafdi multazam. Saya baca ya, wa akhiron istama'a ma'anuh batin min ha'ula itolaba min zulama ala'ihi al-had Muhammad Hashim ala ayata ahadu wa yakumu bi'amalin fi lelatin lelan min layli syahri Ramadan. Al-mu'adzam istama'a ha'ula itolaba waladina yang tamuna ila iddati qawwamiyatin. Qawamiyah itu kalau bahasa sekarang perlawanan min Afrika wa buldani janubi Asia, Asia Tenggara, wa Asia al-Wusta, Asia Tengah, wal buldan al-Arabiyah. Wa kanal had Muhammad Hashim Asyari ahadahum. Wa waqafu jami'an amamal multazam bil ka'batil musyarrafah. Wa ahadu woha wa aqsamul yamin ala yakum bil jihad fisabilillah li ilai kalimatil Islam wa tauhidil muslimin binasyri ilmi wa tauiyah wa tafaku fitin tolaban li mardotillahi ta'ala. La irjuna min waro'i dhalika malan wa laman siban li anfusihim. Belum beliau pulang ke Indonesia, itu komunitas Asia Tengah, Asia Dekat, Asia Jauh, semuanya dijajah. Karena Mesir dijajah Prancis, yang Burma dijajah ini, yang Indonesia dijajah ini, semuanya doa di Multazam. Intinya Mbah Hashim itu patriotik betul, tapi ya religius betul. Beliau berdoa di Multazam, beliau menyanggupi siap jihad melawan penjajah. Tapi saat itu juga berikrar kalau semua tidak untuk nyari pangkat. Makanya saya yakin Gus Dur adalah orang saat jabat presiden karena supaya Indonesia tidak chaos. Artinya apa? Ketika beliau dilengserkan ya santai. Mengajini wa mal hayatu dunya illa mataul gurur. Jadi ya santai saja ada itu. Tidak jadi masalah. Terus kitab ini menerangkan, ini saya baca ya. Li khidmati dual alladina laha musta'maratun. Mustamarat itu dijajah. Holanda, wa Inggris, wa Rusia, wa Pernisa, wa Fiadil Amri, Bidat, Aro, Anak Alal Muslimin, wal Mas'ulim khususan. Ini intinya ulama-ulama yang dari timur jauh kemudian sowan ke Mbah Hashim minta fatwa karena negara-negara mereka juga dijajah. Jadi dulu orang dari Jerman, dari mana-mana belajar Islam juga sama Mbah Hashim. Yang negara-negara Asia Timur, Asia Dekat juga kalau konsultasi apa kemerdekaan juga sama siapa? Mbah Hashim. Uniknya kitab ini ditulis oleh orang Libanon. Jadi orang Libanon itu saking penasarannya sama Mbah Hashim Asy'ari itu datang ke sini. Ya datang apa? Datang ke sini untuk belajar sama Mbah Hashim. Dan di antara belajar itu kemudian sampai sini ternyata tamu-tamunya Mbah Hashim dari berbagai negara. Mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena ngalami dijajah sampai cara belajar Islam yang benar, termasuk tadi yang Karel von Schmidt yang masuk Islam karena konsultasi sama Mbah Hashim, padahal dia orang Jerman. Di antara kelebihannya Mbah Hashim, ini juga ditiru Gus Dur, wal haji Muhammad Hashim la yajitu kharojan ayuna kisau same wal mukhatab. Bal yurahibu bidzalik. Mbah Hashim orang yang enggak tersinggung ketika pendapatnya ditentang atau digugat oleh lawan bicaranya. Beliau santai, tidak apa. Terus ya tidak berontak, ya santai aja. Enggak terus angkatan tahu membantah kiai kualat. Enggak, itu enggak ada sanadnya. Nah ini saya pastikan ya bahwa

Harokatan repot, ampe bantah iku kadang sungkan mbek sing aran, ora bantah kadang beda. Lah supaya selamat, iki ora saleh mualif, khote sing biasanya gitu kerta. Biasanya gitu kalau untuk menyelamatkan kiai itu, wah ini yang ngetik yang salah. Padahal kadang kiai ini barang ya rodok salah tapi ya sembel. Daripada sultan sama kiai kan mendingan sama pengurus. Ya gitu ya sepakat ya. Jadi ya sudah terus. Ya saya baca. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktiwahiya ala anfasil kutub al-ilmiyah al-islamiyah. Jadi kalau tadi yang diceritakan para kawan-kawan Gus Dur suka baca, itu Mbah Hasyim itu punya banyak sekali dan semuanya kitab terbaik. Min matbu'atin baik yang dicetak, wa makhthutatin baik yang masih tulisan tangan. Atsariyatin qadimah, baik kitab yang sudah hampir punah karena saking lamanya. Wa tadummu hadhil maktabah jullal kutub al mu'allafah wal lughat al arabiyyah wal indonesia wal jawiyah wal malaysia wa ba'dal lughat al ajnabiyyah al ukhra. Jadi zaman Mbah Hasyim itu perpustakaannya sudah ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Malaysia, bahasa Inggris. Itu yang nulis orang Lebanon. Taman santrinya Mbah Hasyim enggak tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ini yang kepertobatan ya saya kasih. Jadi ini saya biasa guyon ke selain ini guyon sama santri. Saya enggak midatoni kiai jadi ini guyon sama santri. Semoga guyonan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.